kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia. Esok hari, walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan, dan ku ikhlaskan segalanya. Keyakinan ini membuatku bertahan. Hidup yang ku jalani, masa yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan, kan ku serahkan semuanya. Keyakinan pada saja jadi bahagia. Esok hari, setiap waktu selalu saja ku memikirkanmu. Hati ini terasa sedih. Sementara aku masih di sini.